Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, para hadirin sekalian, jamaah yang kami muliakan, semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita di malam hari ini insyaallah akan kembali meneruskan qiraatana ala ta'liq alladhi 'alaqahu syekh rahimahullah, yakni al-imam Ibn Baz rahimahullah, ala risalah syuruti shalat wa wajibatuha, sampai pada halaman 111. Kita melanjutkan matan yang disampaikan oleh beliau al-imam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Syurutus Salat Warkanuha wa Wajibatuha. Masih dalam pembahasan mengenai rukun-rukun salat. Qala al-muallifu rahimahullah. Indak ya Aba. Siapa muallifnya? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Barakallahu fikum. Ahsantum. Syekh Ibn Baz menta'liq, menerangkan tentang apa yang disampaikan beliau. Masih mengenai rukun-rukun salat. Qala war ruku'u, dan ruku'. Wa raf'u minhu, dan bangkit dari ruku'. Was sujudu 'alal a'dha'i sab'ah, dan sujud di atas 7 anggota badan. Wal-i'tidalu minhu, dan li'tidal bangkit dari sujud. Wal-jalsatu baina sajdataini, dan duduk di antara 2 sujud. Beliau menyebutkan beberapa rukun setelahnya. Ruku, bangkit dari ruku, sujud di atas 7 anggota badan. I'tidal, bangkit dari sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Ini kelanjutan dari rukun-rukun salat. Ruku, mana dalilnya? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah kalian. Di sini ada perintah ruku'. Perintah Allah memerintahkan supaya mereka orang beriman untuk melakukan ruku'. Wal hadis anhu, dan hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam tentang sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, Syekh Ibn Baz rahimahullah kemudian beliau menjelaskan, atau kita baca dulu, yakni sujud di atas 7 anggota badan. Ruku secara bahasa al-inhina, yaitu merunduk. Ruku artinya merundukkan badan. Ini ruku. Paham? Adapun dalam pengertian syariat kategori ruku, yakni hatta diraih al-hinhina, lam yushkhis salbahu wa lam yusawwibhu. Tidaklah Nabi merunduk sekali dan tidak mengangkat ke atas, namun sesuai dengan postur tubuh. Nah, itu ruku. Merunduk hatta lawudi al-qadah lam yasqut. Seandainya diletakkan yang namanya bejana atau mangkok, tidak akan glosor, tidak akan. Ini asal bagi orang yang normal. Namun dikembalikan kepada postur anggota tubuh. Waraf'u minhu, dan bangkit dari ruku, maklum. Nah, dan juga sujud di atas 7 anggota badan, serta bangkit dari sujud serta duduk di antara 2 sujud. Rukun berikutnya, wattuma'ninatu fi jamil af'al, dan tuma'ninah pada seluruh amalan-amalan sholat. Rukun berikutnya, wattartibu bainal arkani, yaitu tartib berurut antara rukun yang satu meneruskan rukun yang lainnya. Dari takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian sujud, duduk di antara, yakni bangkit dari sujud, ruku atau sujud, jalsah, duduk di antara 2 sujud, dan tuma'ninah serta tartib. Wa dalilu, dalil yang menerangkan hal ini, kalau tadi dari ayat, yaitu hadithul musi, hadis tentang al-musi. Musi dari kata asa'a, yusi'u, isim fa'ilnya musi. Nah, asa'a berbuat jelek, maknanya orang yang jelek dalam sholatnya. Hadithul musi adalah hadisnya seorang sahabat yang dia sholat namun jelek sholatnya, tidak dianggap sholat. Datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, qala. Beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, iddakhala rajulun, tiba-tiba datang seorang, yakni dari pedalaman, fasalla, maka dia pun salat. Faqama, maka berdiri. Fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengucapkan salam atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kemudian berkata kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, maka salatlah kembali, karena sesungguhnya engkau belum salat. Fa'alaha thalasan, mengulanginya 3 kali. Summa qal, kemudian si ya'ni orang tadi berkata, walladhi ba'asaka bilhaq nabiyan, ya, dan demi zat, ya'ni demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan hak sebagai nabi, la uhsinu ghayra hadha, aku tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Maka fa'allimni, maka ajarkanlah aku ilmu tentang sholat. Maka Nabi SAW kemudian bersabda, idza kumta ila sholati fakabbir, apabila engkau berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Summa raka' hatta tatma'inna raki'a, kemudian ruku'lah sehingga tuma'ninah dalam ruku'. Summa rfa' hatta ta'tadilla qa'ima, kemudian bangkitlah dari ruku' sehingga betul-betul tegak engkau berdiri. Summa sujud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajida, sampai dengan betul-betul tuma'ninah dalam sujud. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah dari sujud hingga engkau betul-betul tuma'ninah dalam duduk. Summa fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukanlah yang demikian ini pada salatmu seluruhnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka ini merupakan barakallahu fikum rukun-rukun salat, ataupun sebagiannya kewajiban-kewajiban sholat yang diambil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di dalam hadis ini ada beberapa tanbiha dan fawaid yang akan kita ambil insyaAllah. Dan beliau mengatakan, wa tasyahudul akhir ruknun mafrudun, dan tasyahud akhir adalah rukun yang diwajibkan. Rukun yang diwajibkan. Sampai ini kita membaca matannya. Maka kita barakallahu fikum melanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang rukun-rukun sholat. Setelah menyebutkan takbiratul ihram, kemudian berpindah kepada membaca surat Al-Fatihah, rukun. Kemudian ruku, rukun. Kemudian i'tidal, yaitu bangkit dari ruku. Kemudian sujud. Kemudian bangkit dari sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian setelah itu tuma'ninah dalam seluruh perbuatan. Dan tertib berurut. Urutan-urutan yang disebutkan. Dan termasuk padanya adalah tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Ini semua di antara rukun-rukun sholat dan belum selesai. Masih ada di belakangnya. Nah, maka marilah kita lihat keterangan. Tadi ruku. Ruku adalah barakallahu fikum secara bahasa al-inhina. Yani sekedar merunduk. Nah, atau nekuk demikian. Ini inhina. Dan ruku adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Oleh karena itu, sebagian ulama kita mengingkari majaro, apa yang berjalan pada adatil Indonesiyin, adat sebagian orang Indonesia, yang apabila berjalan melewati kaum, mereka melarak sempal. Ya, ini dalam rangka apa? Dalam rangka pengagungan, menghormati kepada orang yang di sisinya. Terkandung padanya makna ruku. Ini satu. Yang kedua, sehingga juga dihindari oleh kita ketika sholat berjamaah mukhalafatul imam, menyelisih imam. Biasanya anak kecil, kakinya gatel, akhirnya nekuk. Sementara imam masih berdiri. Nah, sehingga ini dihindari. Kalau gatel ya cukup pakai kaki. Sudah. Misalnya, karena ini makna ruku secara bahasa. Nah, barakallahu fikum. Sehingga hal ini dihindari yang seperti ini. Ini barakallahu fikum. Sebagaimana dikisahkan sebagian murid-murid Syekh Mukbil rahimahullah dahulu, mereka mengkisahkan Syekh Mukbil mengingkari ketika ada orang Indonesia mau lewat, mengingkari ininya. Bukan mengingkari adab kesopanannya, namun mengingkari berlebih-lebihan. Nah, kenapa dilarang? Karena terkandung makna ruku. Terkandung makna ruku. Barakallahu fikum. Sehingga di sini dilarang atau diingkari oleh beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini yang pertama. Yang berikutnya dari apa yang kita baca ini, ada di sana pembahasan mengenai hal yang penting bagi kita, yaitu di sini tentang hadis musi al-musi fi salatihi, hadis orang yang jelek salatnya. Dibawakan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Taisirul Alam pada hadis yang ke-139. Maka kata beliau, qala fihi dalilun, di dalamnya ada dalil. Ini ditulis annal ma'murat, antum tulis annal ma'murat idza waqa'at ala khilafi muqtadal amri lam yu'zar fiha bil jahli Ana ulangi, masih ada kelanjutannya. Annal ma'murat idza waqa'at ala khilafi muqtadal amri lam yu'zar fiha bil jahli bi khilafi, lanjutannya bi khilafil manhiyat, bi khilafil manhiyat faqad farraqu fi dhalika, faqad farraqu fi dhalika fa'adharu fil manhiyat, fa'adharu fil manhiyati bin nisyani wal jahli Kita baca kaidahnya. Annal ma'murat, sesungguhnya perintah-perintah Allah, idza waqa'at ala khilafi muqtadal amri, kalau dilakukan atas cara yang berbeda dengan tuntutan perintah, konsekuensi perintah, apabila dilakukan dengan cara yang menyelisihi konsekuensi daripada perintah atau tuntutan perintah tersebut, lam yu'dzar fiha, tidak diberi udzur, tidak dimaafkan padanya, walaupun dengan sebab bodoh. Walaupun dengan sebab bodoh. Nam, bi khilafil manhiyat, berbeda dengan larangan. Faqad farraqu fi dzalika, maka sungguh para ulama telah membedakan dalam hal ini antara ma'murat dengan manhiyat. Fa'adharu fil manhiyat, mereka memberikan udur. Seorang yang terjatuh pada larangan-larangan Allah, bin nisyani wal jahli, kalau dengan oh saya lupa, tidak dipermasalahkan. Oh saya belum tahu, maka dimaafkan. Ini kalau manhiyat. Kita ulangi. Qa'idah yang sangat penting. Seorang diperintahkan oleh Allah melakukan amalan. Sholat, siam, haji, dan seterusnya. Dari ibadah. Seorang dilarang oleh Allah dari larangan-larangan. Diharamkan dari ini, itu, yang misalnya dilarang bicara dalam sholat. Nah, dilarang bergerak banyak dalam sholat, dan seterusnya. Larangan-larangan. Nah, di sini apa bedanya? Kata para ulama, seorang sesungguhnya perintah-perintah yang Allah perintahkan, kalau dilakukan dengan cara yang berbeda, dengan cara yang menyelisihi konsekuensi perintah, maka tidak dimaafkan, dianggap tidak sah. Tidak dimaafkan, tetap berdosa, walaupun dengan alasan saya tidak tahu. Berbeda dengan larangan, terjatuh, bicara dalam sholat, banyak bergerak dalam sholat. Kenapa kau bicara? Nah, ini diberi dimaafkan dengan apa? Dengan dua perkara. Nisyan, lupa. Nah, refleks tiba-tiba, wah, misalnya. Nah, atau bodoh, dia belum tahu, oh ternyata dilarang ya. Maka ini dimaafkan. Nah, ini barakallahu fikum. Maka qala Sun'ani rahimahullah, berkata al-imamu Sun'ani rahimahullah, wa dalilu ala dhalika hadisul musi fi sholatihi. Nah, dalilnya adalah hadis al-musi fi sholatihi, yang baru kita baca tadi. Hadisnya kisah seorang yang bodoh sehingga jelek dalam sholatnya. Waqad bayyana ila nabi sallallahu alaihi wasallam annahu jahil. Annahu jahil, telah menerangkan kepada nabi dia itu bodoh. Faqala ma ahsinu ghairu hadza, aku tidak bisa cara yang baik sholat ya kecuali ini. Nah, namun Rasul mengatakan fasholli fa innaka lam tusholli, salatlah engkau maka engkau belum salat. Nah, sehingga di sini adalah cambukan bagi kita semua untuk tidak malas belajar, untuk tidak enggan mencari ilmu, untuk mau melepaskan baju-baju kebesaran kita, tunduk kepada syariat Allah, duduk di majalisul ilm. Kenapa? Karena maslahat kembali kepada diri-diri kita. Tidak cukup yang penting ikut-ikutan. Tidak cukup yang penting melihat. Namun betul-betul mengilmui walaupun kita tidak menghafal. Nah, kita enggak hafal dalilnya, namun kita tahu ada ilmunya. Pernah saya ngaji lewat. Oh, kalau begitu inilah fungsinya memiliki catatan. Barakallahu fiik, memiliki catatan. Barakallahu fiikum. Dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis Musi fi sholatihi banyak fawaid yang bisa diambil. Namun kita mengambil kaidah jalilah azimah yang sangat agung lagi mulia, annal ma'murat idza waqa'at ala khilafi muqtadal amri lam yu'dar fiha bil jahli bi khilafil manhiyat. Naam, faqad farraqu fi dzalika fa'adharu fil manhiyati bin nisyani wal jahl. Naam, yaitu bahwasanya perintah-perintah Allah apabila dilakukan dengan cara yang menyelisihi konsekuensi perintah, tidak diberikan udzur, tidak dimaafkan padanya dengan alasan bodoh. Naam. Kenapa Anda sholatnya? Oh, saya enggak tahu sholat. Lah, kenapa enggak belajar? Naam. Sehingga bab yang seperti ini pula, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kasus syubuhat, fala yu'dzar bil jahl. Kalau dia karena tafriq tidak mau mencari ilmu, tidak diberi uzur dengan sebab kebodohan. Walhamdulillah sekarang fasilitas ataupun media-media belajar ilmu agama mudah. Naam. Tinggal kita ada keinginan dan kita mohon taufik kepada Allah, maka kita akan bisa meraihnya dengan mudah. Bismillah. Barakallahu fikum, tinggallah banyak memohon kepada Allah dibarengi atau didasari dengan kejujuran dan keikhlasan niat. Naam. Barakallahu fikum. Maka di sini kita baca selanjutnya. Kama fil wa tasyahudul akhir ruknun mafrudun. Dan tasyahud akhir ini adalah rukun yang diwajibkan. Kama fil hadithi, sebagaimana dalam hadis an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kunna naqulu qabla an yufrada 'alaina tasyahud. Dahulu kami mengucapkan sebelum diwajibkan atas kami bertasyahud. Sebelum adanya tasyahud, lafaz tahiyat, dahulu kami mengucapkannya assalamu 'alallahi wa 'ibadihi salam. Wa assalamu 'alallah min ibadihi. Assalamu 'ala Jibril wa Mikail. Kita mengucapkannya dahulu, para sahabat mengucapkannya assalamu 'alallahi min ibadi. Salam atas Allah dari hamba-hambanya. Salam untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalamu 'ala Jibril wa Mikail. Salam semoga tercurahkan atas, keselamatan tercurahkan atas Jibril dan Mikail. Dahulu sebelum adanya perintah tahiyat, sebelum adanya perintah tasyahud, mereka mengucapkannya assalamu 'alallah. Maka Nabi berkata, la taqulu, janganlah kalian mengatakan assalamu 'alallah min ibadihi, keselamatan atau salam atas Allah dari hamba-hambanya. Kenapa demikian? Fa innallaha huwas salam. Karena sesungguhnya Allah lah, dialah yang maha menyelamatkan dan maha selamat. Allah yang menyelamatkan, Allah yang maha selamat. Selamat apa? Salamatuhu min kulli aibin wa naqas. Yakni keselamatan Allah dari seluruh kecacatan dan kekurangan. Allah tidak memiliki kecacatan. Allah tidak memiliki kekurangan. Kalau Allah menghukum hamba dengan penyakit, musibah, Allah tidaklah zalim. Wama dzalamahumullah walakinnahum anfusahum yadzlimun. Allah tidaklah sekali-kali mendzalimi mereka, namun merekalah yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Perbuatan Allah terhadap hambanya tidaklah mendatangkan celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seandainya Allah membinasakan hamba sekalipun, bahkan hamba yang bertakwa sekalipun kalau Allah memberikan musibah kepadanya, bukanlah celaan bagi Allah. Namun Allah as-salam, Allah yang maha selamat dari celaan. Dan tidaklah perbuatan Allah melainkan seluruhnya adalah kebaikan. Perbuatan Allah seluruhnya kebaikan. Allah memberikan penyakit, musibah kepada hambanya yang bertakwa, tanda kecintaan Allah kepada hamba. Allah memberikan musibah, hukuman dan siksaan kepada hamba yang dia itu bermaksiat, maka ini juga kebaikan dari Allah, memberikan kesempatan hamba-hamba tersebut untuk sadar dan bertaubat. Atau mungkin dihapus dosa-dosanya. Maka barakallahu fikum, dari sini berarti perbuatan Allah seluruhnya adalah kebaikan, keselamatan. Innallaha huwa salam, sesungguhnya Allah lah dialah yang salam, yaitu yang maha selamat. La taqulu assalamu ala Allah min ibadihi, sehingga jangan kau katakan keselamatan, salam atas Allah dari hambanya. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Attahiyatu lillah, tahiyat ini adalah untuk Allah, pujian-pujian untuk Allah. Wassalawatu wattayyibat, dan salawat-salawat dan juga kebaikan-kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan tercurahkan atas engkau wahai nabi, dan rahmat serta barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan keselamatan semoga tercurahkan atas kami, yakni kita yang membaca tahiyat tadi, wa ala ibadillahi salihin, dan semoga tercurahkan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah lafaz tasyahud dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh al-Imamul Bukhari. Lafaz dalam Imam Bukhari yang lengkap sebagaimana dibawakan di dalam ta'liq nomor 5. Kita lihat di dalam riwayat Bukhari lafadznya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza kunna ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, dahulu kami apabila bersama nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, qulna, kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan. Assalam, keselamatan semoga tercurahkan atas Allah dari hamba-hambanya. Keselamatan atas fulan dan fulan. Maka Nabi bersabda mengarahkan para sahabat dan memerintahkan, la taqulus salam ala Allah, jangan kau ucapkan assalam ala Allah, yakni semoga keselamatan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha wassalam, maka sesungguhnya Allah dialah assalam, yang maha selamat dan yang maha menyelamatkan. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah, inilah lafaz tasyahud yang datang dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sampai di sini. Faedah penting beliau sampaikan kepada kita. Maka kata beliau, lanjutan lihat ta'liq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innakum idza qultum asaba kullu 'abdin fis samai aw bainas samai wal ardi. Barakallahu fikum. Fa innakum idza qultum, maka sesungguhnya apabila engkau mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, keselamatan semoga tercurahkan atasku dan atas hamba-hamba Allah yang soleh, maka dengan ucapan ini, dengan doa tahiyat antum di solat tersebut, tasyahudnya, maka Rasulullah, maka doa ini asoba kulla abdin, mengena, berlaku bagi seluruh hamba Allah yang di langit ataupun yang ada di antara langit dan bumi. Berarti dengan demikian, masya Allah, kita mendoakan para leluhur orang tua kita yang mati di atas kesolehan. sehari 9 kali. Jadi jangan tertipu. Nanti akan lewat. Antum semuanya ikuti pelajaran usul sittah yang dibawakan di sini oleh Ustaz Maimun Hafizahullah dengan syarah Saleh Fauzan, yang di sana pemutarbalikan fakta. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menceritakan, sekarang banyak orang memutarbalikan fakta. Poin pertama tauhid, menyeru pada tauhid, menjauhkan dari perbuatan syirik, sekadar diputarbalikan. Orang yang mengajak ini katanya menyeru kepada kesyirikan. Menyeru kepada orang, kemudian yang kedua menyeru pada persatuan umat, katanya menyeru kepada perpecahan. Untuk mendengar dan taat di atas tauhid, demikian memperingatkan manusia dari berbuat tawassul kepada para wali, katanya ini adalah tidak cinta kepada wali, dan seterusnya. Nah, demikian pula sekarang kita orang yang sholat setiap hari 9 kali minimal mendoakan para orang tua kita yang sudah wafat. Ya, lu mana? Jenengan gak pernah doakan 9 kali saya minimal. Kapan itu? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kultum, kalau kau ucapkan doa ini, nam asaba kullu abdin fis samai au bainas samai wal ardi, maka berlaku atas semua makhluk hamba Allah yang ada di langit atau yang ada di antara langit dan bumi. Nah, berarti semua hamba Allah yang hidup atau yang mati. Belum lagi kita berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, lanjutannya al ahya'i minhum wal amwat, termasuk leluhur kita yang mati di atas Islam, di atas iman, terkena doa ini. Masya Allah, anak soleh, anak yang mendoakan orang tua, yang dia rajin ibadah. Nah, diminta enggak diminta, tetap dalam sholatnya dia akan mengena doanya kepada orang tua yang mati di atas kosong. Oleh karena itu inilah modal, modal kita semua, yaitu untuk kita mati di atas Islam. Istiqomah, apa sebab istiqomah? Memiliki ilmu. Majalisul ilm, inilah sebab untuk kita istiqomah. Jadi kalau antum ditanya, ngapain antum belajar padahal bodoh terus? Ya, saya ini mencari sebab supaya istiqomah, karena belajar adalah ibadah. Nah, sudah. Fadol. Orang yang tidak perhatian dengan majalisul ilm, mutazakza, terombang ambing, datang rayuan dunia, mudah terbawa. Nah, datang godaan syaitan, mudah terpikat. Datang barakallahu fikum bisikan-bisikan, akhirnya terhasut. Nasallahu salama wal afiyah. Beda dengan orang yang berilmu, dia tahu jalan-jalan keselamatan. Nasallahu salama wal afiyah. Maka di sini kita lanjutkan. Qala rahimahullah membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari. Maka kata Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Naam. Maka kata beliau, setelah itu, setelah assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inilah lafaz tasyahud. Sampai di sini ini tasyahud. Naam. Tasyahudul akhir hukumnya rukun. Hukumnya rukun. Nah, barakallahu fikum. Setelah itu summa yatakhayyar, kemudian dia memilih minad du'ai, daripada doa ajabahu, yang dia sukai, yang dia senangi untuk berdoa dengannya. Kata para ulama, doa ini dilakukan setelah membaca sholawat dan setelah membaca zikir yang wajib, berlindung dari 4 perkara. Nah, sebagaimana hal tersebut datang riwayat dalam Imam Muslim, nah, dalam Sahih Muslim, dalam Kitabus Salat, babut tasyahudi fi salat, dan lafadznya masih dari Abdullah ibn Mas'ud. Nah, dengan lafadz yang mirip, maka di sana ada tambahan. Nah, ada tambahan, barakallahu fikum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, summa yatakhayyar minal mas'alati masya'a. kemudian boleh dia memilih doa yang dia kehendaki. Dengan demikian, termasuk di antara tempat berdoa ketika sholat adalah sebelum salam. Wallahu ta'ala ala wa'alamu biswab. Sampai pada tasyahud ini kita berhenti insyaallah, dan di sana masih ada keterangan mengenai makna-makna tasyahud ini yang akan diterangkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab, kemudian ditaklik oleh beliau Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil fawaidnya dalam pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.